Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim. Dan pembahasan kita masih di umum al-lafzi, al-umum al-lafzi, yang mana di sini dibagi oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjadi tiga macam. Dan anda ingin adanya murojaah sedikit disebabkan beratnya materi ini, sehingga kita bisa membedakan antara ketiga pemahaman umum yang ada di kitab ini. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah, al-umum thalathatu aqsam. Yang pertama apa? Umumul kul li ajza'ihi, dan kita masih berkutat di jenis pertama dari umum lafzi ini. Umumul kul li ajza'ihi. Kemudian yang kedua, umumul jama'. Ya, dalam manuskrip ini jami', tapi di manuskrip lain jama'. Ya. Dan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Aqil Rahim Hafizullah, yang atam lil makna, yang lebih cocok adalah umumul jam'i li afradihi, bukan umumul jami' li afradihi, tapi jumhur dari manuskrip menulis al-jami'. Ya, tapi anda lebih berpihak ke umumul jama' dari segi makna, itu lebih tepat, umumul jam'i li afradihi. Kemudian yang ketiga, umumul jinsi li anwa'ihi wa a'yanihi. Jadi ada tiga macam umum lafzi. Pertama apa? Umumul kul li ajza'i. Keumuman untuk seluruh, keumuman seluruhnya untuk segala partikelnya. Artinya enggak bisa dipisahkan. Seperti ketika antum menyebutkan wajah. Wajah ini dia umum untuk segala juz' dari wajah tersebut, juz'iyat wajah tersebut. Contoh mata, hidung, pipi, itu termasuk wajah. Ketika antum katakan di sini Allah Ta'ala berkata faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian ketika wudu, antum enggak bisa membasuh salah satu dari juzuk dari wajah, mungkin harus seluruhnya, gitu ya. Masih ingat kan? Ya, kemudian ikramud dhaif. Ikram di sini ada umum lafzi yang antum fahami, yaitu umum lafzi dari segi umumul kulli jami'i ajza'i al-ikram. Maka kalau misalnya antum memberikan dia makan, misalnya akrim dhaifak, apa artinya? Muliakan tamu kamu. Terus antum muliakan dengan cara menyuguhkan dia kopi, nih kopi, ya. Tapi kemudian kopi itu enggak dihabisin sama dia, antum siram habis ke mukanya. Ya, udah capek-capek saya bikin, bukan dihabisin. Ini bukan ikram. Ini nisfu ikram, bahkan lebih banyak tidak ikramnya dibandingkan ikramnya. Ini ihanah namanya. Ya. Dan ini enggak bisa sebagian saja, karena juzuk dari al-kul ini masuk ke dalam keumuman. Jadi harus semuanya dipakai. Ya. Kemudian ada yang namanya umumul jam'i li afradihi. Keumuman pluralis, keumuman yang bersifat plural untuk segala member dari plural tersebut. Ya, plural berarti kan lebih dari dua, gitu kan ya. Kemudian umumul jinsi li anwa'ihi wa a'yanihi, keumuman jenis untuk segala macam dari apa yang terkategorikan dalam jenis tersebut. Coba di sini antum bisa bedakan enggak ketiga hal tersebut? Kebayang enggak perbedaannya? Ini dari contoh ya. Tadi contoh umumul kulli ajza'ihi itu apa? Contohnya wajah. Wajah. Yang seluruh juz'iyat dari wajah itu enggak bisa terpisahkan darinya, iya kan? Iya. Namanya juga juz. Al-Qur'an misalnya. Al-Qur'an ini memiliki juz-juz. Lah kalau misalnya antum mengatakan ini mushaf Al-Qur'an utuh, tapi antum tinggalkan juz 30 enggak ada di sini, maka ini tidak bisa dikatakan Al-Qur'an secara umum itu. Ya, karena juz'iyat dari Al-Qur'an itu antum hilangkan. Tapi itu maksud dapat apa? Umumul kul li ajza'i. Kemudian ada juga umumul jama' li afradihi, maka ini mesti bentuknya lafal jama', ya kan? Nah, namanya lafal jamak berarti kan dia punya membership untuk segala afrad dari lafal jamak tersebut. Maka umumul jamak li afradihi mencakup segala afrad dari jamak tersebut. Sebagai contoh yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di sini, ittaqillah. Enggak, bukan ittaqillah di sini masuk. Enggak. Ittaqi taqwa di sini bukan jamak. Ya kan? Contoh faqtulul musyrikin. Al-musyrikin jamak enggak? Jamak muzakkar salim, ya kan? Ini umum atau khusus? Umum. Memahami umum lafzi dari musyrikin dengan pemahaman jamak li afradihi. Maka seluruh afrad dari musyrik, seluruh afrad dari musyrikin yaitu kullu musyrikin itu masuk ke dalam musyrikin. Kullu musyrik masuk ke dalam musyrikin. Ini umum bukan? Umum lafzi. Dari segi apa? Dari segi jamaknya lafal musyrikin, maka mencakup seluruh afrad yang terkandung dalam isim jamak tersebut. Paham gak di sini? Nah, itu bedanya. Kemudian yang al-qismu tsalits, umumul jins. Ya. Lafal umum yang menunjukkan jenis itu kerap kali tidak dengan lafal jamak. Melainkan dia dengan lafal mufrad tapi yuqsad biha al-jins. Ya kan? Nah, ketika itu jenis, maka jenis itu kan memiliki segala ain dan juga segala nau, macam-macam dari jenis itu. Karena jenis ini di atasnya macam. Anda bilang contoh antum, buah. Antum suka buah enggak gitu? Paham enggak? Antum tergambar buah apa? Buah apapun, nau dari buah apapun, karena yang dimaksud di sini jenis. Ya kan? Nah, mikir paham ya? Buah di sini kan berarti kan dia mufrad ya. Tapi yang dimasukkan jenis. Maka apapun yang tergambar dari buah apapun, karena buah ini jenis, maka di bawahnya ada yang namanya nau, macam gitu. Ya. Contoh misalnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la yaqtulu muslimun bi kafir. Orang muslim tidak boleh dihukum qisas, dibunuh secara qisas disebabkan pembunuhan terhadap orang kafir, itu artinya. Ya. Maka di sini antum lihat ada tiga umum di hadis ini. Umum pertama qatl. Pembunuhan, jenis pembunuhan. Maka apapun macamnya dari pembunuhan dengan cara apapun itu masuk ke dalam hadis ini. Kemudian muslimun. Ya, ini memang nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum. Maka dia muslim di sini isim jenis. Jenis. Maka apapun nau' dari muslim tersebut, maka dia apa? Masuk ke dalam hadis. Begitu juga dengan kafir. Ya, begitu ya. Baik. Kita mulai dari falam maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahsanallahu ilaikum ya ustaz. قال المصنف رحمه الله فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا لم يكن مكرما له لانتفاء أجزاء الإكرام ولا يقال الإكرام حقيقة مطلقة وذلك حقيقة مطلقة وذلك يحصل بإطعام لقمة كذلك إذا قال خالفوهم فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء أو في أكثرها على طريق التساوي لأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فيكون الأمر بأحدهما نهيا عن الآخر ولا يقال إذا خالف في شيء ما فقد حصلت المخالفة كما لا يقال إذا وافقه في شيء ما فقد حصلت الموافقة. Antum lanjut aja, lanjut. Wasirru dhalik al-farqu bayna mafhum al-lafzi al-mutlaqi wa bayna al-mafhum al-mutlaqi min al-lafz فإن اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا فإذا أخذت المعنى المشترك بين جميع موارده مطلقها ومقيدها كان أعم من المعنى المعنى المفهوم منه عند إطلاقه وذلك المعنى المطلق يحصل بحصول بعض مسميات اللفظ في أي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيدة وأما معناه في حال إطلاقه فلا يحصل بعض معانيه عند التقييد بل يقتضي أمورا كثيرة لا يقتضيها اللفظ المقيد أمورا كثيرة لا يقتضيها اللفظ المقيد فكثيرا ما يغلط الغالطون هنا ألا ترى أن الفقهاء يفرقون بين الماء المطلق وبين المائية المطلقة الثابتة في المني والمتغيرات وسائر المائعات فأنت تقول عند التقييد أكرم الضيف بإعطاء هذا الدرهم فهذا إكرام مقيد فإذا قلت أكرم الضيف كنت آمرا بمفهوم اللفظ المطلق وذلك يقتضي أمورا لا تحصل بحصول إعطاء درهم فقط أحسن فهمت؟ نعم أستاذ سدikit yang awalnya awal ya yang ini sudah masya Allah ya sudah usul fikih ya Allah musta'an yang طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ketika Nabi SAW mengatakan an kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia yukrim dhaifah. Syekh lihat di sini antum akan mendapatkan beberapa sifat umum dalam beberapa lafal di hadis ini. Misalnya lafal man ini kan umum ya karena dia masuk ke dalam isim syarat ya. Kemudian langsung saja kita ke fal yukrim dhaifah. Ini ada fi'il amr. Yukrim di sini fi'il ikram. Yang dituntut adalah fi'il ikram dan dia mutlak, maksudnya dia am, ya, dia am. Maka fahami dia sebagai am dengan umum lafzi. Yang ini masih dalam konteks umumul kulli li ajza'ihi, ya, li ajza'ihi. Kemudian dhaifah, ya, dhaif di sini adalah tamu, ya. Ya, dia umum, dia jenis tamu berarti maksud masuk ke dalam umum apa? Umumul jins li anwa'i ad-dhaif, ya, apapun itu. Baik, kita diperintahkan karena kita beriman kepada Allah dan hari akhir diperintahkan untuk memuliakan dengan segala bentuk pemuliaan dan segala komponen kepemuliaan terhadap tamu dan apapun tamu tersebut. Seseorang baru resmi menjadi tamu ketika apa? Ketika antum izinkan dia masuk rumah atau antum izinkan diri antum untuk mentakdim tamu tersebut. Ketika antum tidak mengizinkan dia masuk rumah, antum cuekin dia makan, dia belum menjadi tamu. Paham gak sih bedanya? Ya. Antum punya hak untuk menolak tamu. Misal dia assalamualaikum, antum jawab tapi sendiri di kamar, karena antum tidak mau menerima tamu. Boleh enggak? Boleh. Tapi kalau antum sudah menerima tamu, maka dia sudah menjadi tamu antum. Fal yukrim dhaifahu. Itu bedanya. فلو قال المؤلف رحمه الله فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا لم يكن مكرما له. Ya, kalau misalnya at'amahu, orang ini memberi dia makan, ya, ba'dha kifayatihi, dengan sebagian ketercukupannya, ya, dengan sebagian ketercukupannya, namun tetap membiarkannya lapar, iya, berarti ia belum memuliakannya. Jadi ya secukupnya aja, tapi dibiarin dia jaya lapar. Lam yakun mukriman lah. Jadi antum memang ngasih makan. Itu'am ini namanya. Antum kasih makan. Ini udah waktu makan siang nih. Antum dengar perut dia keroncongan. Ah, kita ke warteg dulu lah. Ayo juruh anak antum ke warteg. Dia ke warteg dan antum ternyata hanya nyuruh dia beli telur satu biji. Oh, iya. Kan? Antum sungguhin dia telur ceplok satu biji. Fadl akhi, tafadl fadl. Ay tayyib, jazakallahu khair. Ya, pasti tamunya enggak mungkin ini doang. Enggak mungkin kayak gitu kan. Dikasihlah itu telur ceplok sebagai makanan siang. Sementara tuan rumahnya ini, ya fadl fadl makan aja. Tuan rumah ini dapat nasi bungkus. Dia makan nasi bungkus, tamunya makan nasi ceplok. Telur ceplok. Wa tarakahu jayan, biarin dia agak lapar. Yang penting saya sudah melakukan it'am. Sementara yang kita kontekskan di hadis ini adalah umumul kulli li ajza'i fakul. Yaitu umumul ikrami li jami'i ajza'il ikram. Ya gitu, harus ditunaikan seluruh ajza' dari ikram tersebut. Maka orang seperti lam yakun mukriman lah. Dia belum memuliakan tamunya. Kenapa? Lintifai ajza'il ikram. Karena tidak adanya juz'iyat dari ikram tersebut. Ya, sebagian juz'iyat ya dia tunaikan, tapi sebagiannya tidak ditunaikan. Padahal ini semua satu rangkaian gitu loh. Ibarat wajah, mata, ini semua harus kena. Kalau tuan rumahnya beri dalil Nabi Muhammad saja kan makan nggak sampai kenyang, Ustaz. Gimana itu? Nabi Muhammad SAW makan nggak sampai kenyang. Ya. Tapi apakah membuat dia lapar? Apakah mafhum dari nggak sampai kenyang berarti lapar? Karena kan kalau itu water kehujayaan, paham nggak? Oh iya. Oh berarti kan nggak harus sampai dikasih kenyang. Makannya sedikit doang. Yang makanya anda contohkan tadi satu telur, yaitu pertama nggak mungkin kenyang. Iya. Dibilang lapar, tetap lapar dia, gitu kan ya? Satu telur tok, padahal itu waktu makan siang. Maka ini nggak ghairu mujzi, ini nggak benar. Iya nggak? Nggak, kalau misalnya ya berdalih Rasulullah SAW makan kan nggak sampai kenyang. Iya kali, tapi betul. Memang Rasulullah nggak sampai kenyang, cuman apa gunanya makan siang telur tok? Memang puasa telur dia, gitu ya? Iya. Ya nggak harus sampai syaba'an, nggak harus. Tetapi sampai mencukupi dia sehingga tidak disebut jai'. Makanya di sini Syekhul Islam itu ya, beliau dengan kalimat detail watarakahu jai'an. Ya, kalau misalnya watarakahu kafian, nah ini nggak masalah. Karena yang penting kifayahnya ini bukan ba'du kifayah, tapi kifayah tamah. Gitu loh. Kemudian disebab kenapa kok tidak disebutkan dia sebagai mukrim, karena lintifai ajza'il ikram. Baik. Wala yuqalu, tidak dikatakan al-ikramu tidak dikatakan juga al-ikramu haqiqatun mutlaqah. Wa dhalika yahsulu bi it'ami luqmah. Tidak bisa dikatakan bahwasanya ikram, memuliakan tamu itu adalah suatu hakikat yang mutlaqah, yang sifatnya mutlak. Mutlak itu apalah, ketika ditunaikan satu saja sudah cukup. Sehingga yang namanya ikram, memuliakan tamu, yang penting sudah menunaikan satu dari juz'iyat ikram, itu sudah cukup. Kata mereka. Enggak, kata Syekhul Islam. Enggak benar. Kalau misalnya ikram memuliakan tamu itu adalah hakikah mutlaqah, sekali saja sudah cukup, itu berarti zalika yahsulu bi ta'ami luqmah. Bi ta'ami luqmah, satu suapan. Satu suapan toh. Ya. Masya Allah udah makan siang nih akhi nih. Tapi antum kan tamu, ana harus memuliakan antum, tapi pemberian tamu itu adalah suatu hakikat yang mutlaqah, yang sekali saja dilakukan itu sudah cukup, yang penting memuliakan. Ya udah, nih ada seonggok madu. Minum aja satu suap madu, disuapin lagi sama adiknya. Ya. Masya Allah akhi, jazakallah khair, diminum kemudian. Gimana, udah kenyang belum? Alhamdulillah belum sih akhi. Anak kasih kurma satu nih sama air putih. Fadol makan. Padahal di Permodia ada kebuli. Fadol, fadol, fadol, fadol. Satu kurma aja air putih. Masya Allah, kata tamunya, ini mah enggak ngenyangin gitu. Ya akhi taqillah, kata tuan rumahnya. Rasulullah aja makan enggak sampai kenyang begituin. Atau antum mau mengingkari sunnah Rasul? Rasul itu dulu makan aswadan loh. Cukup air zam-zam sama kurma doang. Nah, masa kayak gitu? Enggak juga. Jadi enggak, ikram di sini bukan hakikah mutlak, melainkan masuk ke dalam umumul kul li ajza'i al-kul. Ya. Nah, sekarang dikembalikan ke permasalahan mukhalafah. Sebagaimana sebenarnya itu pembahasan kita. Kadzalika idza qal, kalau bisa dibilang khalifuhum, selisihilah orang-orang musyrikin. Fal mukhalafah di sini, al mukhalafah di sini, apakah mukhalafah haqiqah mutlaqah, sehingga udah sekali aja nyelisihin itu berarti menyelisihi segala macam juz'iyat dari mukhalafah. Maka beliau membantah. Jika dikatakan oleh Rasulullah khalifuhum, selisihilah orang-orang musyrikin, fal mukhalafatul mutlaqatu tunafil muwafaqata fi ba'dil asya'i au fi aktariha ala tariqit tasawi. Ketika disebut selisihilah orang-orang musyrikin, maka penyelisihan yang mutlaqah itu menafikan adanya muwafaqah, keserupaan, keselarasan, fi ba'dil asya'i au fi aktariha ala tariqit tasawi, di sebagian hal atau di mayoritas hal terjadi penafian dalam rangka tasawi, yaitu perbandingan, kesamaan. Li'anna al-mukhalafata al-mutlaqata diddul muwafaqatil mutlaqati. Karena menyelisihi secara mutlak itu adalah lawan dari menyamai secara mutlak. Fayakunul amru bi ahadihima nahyan 'anil akhar. Maka ketika perintah terhadap salah satunya itu sama dengan larangan terhadap selainnya, lawannya. Contoh ana bilang sama antum. Tolong duduk. Duduk. Berarti kan larangan terhadap lawan dari duduk, yaitu diri. Ana perintahkan antum duduk. Berarti ini sama dengan larangan berdiri. Ya. Kalau misal ini nih, Rafi. Ya Rafi, antum kan lagi diri nih. Duduk antum. Antum duduk, duduk sebentar. Lek, terus habis itu diri lagi. Antum main-main ya gitu. Ana suruh duduk antum. Antum duduk lagi, tek naik lagi. Antum memahami perintah duduk ini duduk mutlaqah. Yaitu yang penting anda kan sudah duduk sekali saat tek. Anda maksudnya duduk ini duduk umumul kulli ajzai, duduk gitu loh. Duduklah terus gitu loh. Paham gak sini? Paham gak? Iya. Maka duduk dengan diri ini kan sesuatu yang mutabaddan, ya, berlawanan. Maka duduk mutlaqah, lawannya diri mutlaqah, ya enggak? Ketika ana perintahkan antum untuk duduk, berarti ana nyuruh antum atau melarang antum untuk diri, jangan diri. Gitu. Dan ketika ana antum perintahkan untuk duduk, itu duduk kulli, ya. Yaitu antum duduk terus, jangan ya akhi duduk, ana enggak ngomong duduk sekali aja. Enggak ngomong gitu. Duduk, maka berarti antum duduk. Jangan tok pantat di ke bumi terus naik lagi. Enggak. Ya, enggak gitu. Begitu juga dengan takwa. Ittaqillah. Takut kepada Allah. Oh, udah kok kemarin saya udah takut, sekarang enggak takut enggak apa-apa. Yang penting kan saya udah pernah takut. Enggak gitu juga. Tapi disuruh istimbar melakukan itu. Ya. wala yuqal tidak dikatakan wala yuqal tidak bisa juga dikatakan idza khalafa fi syai'in ma faqad hasalatil mukhalafah. Tidak bisa dikatakan kalau misalnya dia sudah menyelisihi di suatu hal apapun berarti telah terhasilkan mukhalafah tamah. Enggak bisa seperti itu. Tidak bisa juga dikatakan idza waqafahu fi syai'in ma faqad hasalatil muwafaqah. Jika dia selaras dengan suatu hal di suatu poin berarti dia telah selaras secara komplit. Enggak begitu juga. Ya, kemudian beliau menyebutkan hal-hal yang lebih detail lagi, yang ini agak berat memang, Masya Allah. Tapi kita sebutkan pembaca dari kalimat wa kathira, fa kathira. Dan banyak, fa kathiran ma yaghlithul ghalithuna huna. Banyak dari yang, banyak orang-orang bersalah dalam masalah ini. Ala tara anna al-fuqaha'a yufarriquna bainal ma'il mutlaqi wa bainal ma'iyatil mutlaqi thabitah. Fil maniyyi wal mutaghayyirat wa sa'iril ma'iyat. Para fuqaha mereka membedakan antara air mutlak dengan cairan yang mutlak yang tetap. Fil maniyyi wal mutaghayyirat wa sa'iril ma'iyat. Dalam masalah mani dan masalah air-air yang bisa berubah dan seluruh cairan-cairan. Jadi para ulama fuqaha pun mereka merinci air mutlak itu bisa berubah dan itu berbeda dengan cairan mutlak. Air mutlak itu bisa enggak dipakai untuk berwudu, bisa, tapi ma'iyah mutlaqah enggak bisa. Ya. Tapi ala kulli hal, ini agak-agak bingung juga karena sebelumnya kita melewatkan masalah itlaq dan muqayyad. Ala kulli hal. Contoh, fa anta taqulu 'inda taqyid akrim dhaifa bi'ta'i hadha dirham. Antum bilang ketika menyatakan suatu perintah dalam konteks taqyid, pengikatan. Ya ikin akrim ad-dhaifa bi'ta'i hadha dirham atau rupiah. Wa ikin muliakanlah tamu ini dengan memberi 20 ribu rupiah. Ini namanya ikram muqayyad atau ikram mutlak? Hah? Muqayyad dengan sekian rupiah, ya kan? Paham enggak? Kalau misalnya antum bilang akrimil dhaif, muliakanlah tamu, kunta amiran bimafhumil lafzil mutlak. Ya kan? Muliakanlah tamu, berarti ini perintah yang dipahami dari perintah itu apa? Lafalnya mutlak, umum. Ingat. Misalnya ikin, ada pengemis. Ya, pengemis mau bertamu, bukan bertamu sih, namanya pengemis enggak bertamu. Ya. Apa namanya? Berkunjung. Enggak juga ya. Ya, datang gitu pengemis. Terus antum bilang ke istri antum, sayang, kasih dia apa, bukan, muliakan dia dengan memberi berapa pengemis, berapa, 5 ribu. Ini perintah memuliakan bersifat muqayyad atau mutlak? Mutlak. Dengan 5 ribu. Muqayyad diikat dengan 5 ribu, artinya ya khalas pemuliaannya hanya dengan 5 ribu itu saja. Habis itu enggak perlu lagi antum ngasih lebih-lebih lagi, makan gitu kan. Ya, jadi pengemis ini bertandang ke rumah ikin. Assalamualaikum. Salam. Ada Bapak, saya mau bertamu supaya Bapak dapat pahala dengan memuliakan saya. Tapi karena ini konteksnya pengemis, antum pun kemudian memerintahkan istri antum, udah kasih aja dia 5 ribu. Maka kholas perintah ngasih 5 ribu, 5 ribu dikasih, terwujud, sudah selesai. Antum boleh suruh dia pergi karena dia kan pengemis, dia gak mau apa-apa selain mengemis, selain dapat duit. Ya udah selesai. Apakah antum perlu untuk membuat dia kenyang? Enggak. Ya karena di konteksnya pengemis, dan pengemis itu buruk gitu loh, perlu ditarbiyah. Ya, karena kalau misalnya antum malah justru ngasih dia makan, ngasih dia banyak, ntar ngelunjak dia baik lagi. ya. Iya benar. Iya, kayak gitu memang mentalnya. Di condet banyak tuh kayak gitu. Habib-habib kok. Arab-Arab mukanya enggak. Bukan yang kayak model-model jemaah tabligh gitu, katanya enggak punya uang buat balik gitu. Iya. Terus minta uang kalau Lukman. Tapi ntar balik lagi. Iya, tiba-tiba beberapa hari kemudian balik lagi. Begitu minta, lagi katanya anak sakit lah apalah. Iya. Yang seperti ini ditakdib. Kalau misalnya awal-awal kita enggak tahu kasus dia, itu mungkin ya kita ikromnya dengan ikrom am gitu ya. Tapi kalau kita tahu kayak gimana orangnya ini, kita boleh kemudian untuk maslahat dirinya dan menghindari mafsadat, kita takdib dia dengan entah menolak, entah menasihati dan seterusnya. Begitu. Iya. Nah, jadi itu tadi apa? Ikrom yang muqayyad atau al-amru bil ikrom al-muqayyad. Tapi kalau misalnya antum bilang ke istri antum, muliakan tamu tersebut, maka ini am, enggak terikat dengan duit apapun gitu. Berarti kalau misalnya umum, dia masuk ke segala juz'iyat ikram terhadap orang tersebut, termasuk ikram terhadapnya AC-nya dinyalahin misalnya. Iya. Kalau ada AC, kalau enggak ada, ya jangan langsung dibeli. Wah, ada tamu nih, beli AC dulu, masya Allah. Ajib jaya itu, ya. Maka gitu, kalau ngeliat tamu ini udah selesai makan kan, wah keringetan tuh, pedes banget ya. Ada kipas angin, antum gak mau nyalain. Tamunya juga gak enak mau minta nyalain. Gak enak, ntar takutnya ada argonya jalan gitu kan. Parah. Ya. Tapi antum gak tahu diri juga. Ah biarin lah. Dia keringetan biarin olahraga. Ya. Masa udah kasih makan masih ngelunjak aja minta listrik, minta apa, minyak apa, kipas angin gitu. Enggak. Ya. Karena di sini dalam konteks tamu biasa maka dia mutlak. Begitu. Ya, kemudian istamir. Wa qala al-muallif rahimahullah wa amma al-qismu tsani min al-umum fa huwa umumul jami' li afradihi kama ya'ummu qawluhu ta'ala faqtulul musyrikin ay kullu musyrik. Baik. Kullu musyrik. Kullu musyrik. Wa amma al-qismu tsani, al-qismu tsani min al-umum. Ini bagus banget pembahasan ini, antum kalau melihat di Al-Qur'an berarti antum tahu umum lafzi yang mana dan ini masuk ke dalam qism yang mana. Qism yang kedua dari umum itu umumul jami', umumul jama' li afradih. Ya. Umumul jama' li afradihi, yaitu umumul al-jama'. Di sini jama' menunjukkan jama'nya lafal tersebut, plural. Kalau disebut jama' itu khilaf di antara ulama, imma dia musanna, imma dia jama' di atas dua. Tapi masyhurnya jama' di atas dua. Kalau yang dua doang musanna, walaupun sebagian ulama salaf menyatakan ketika itu disebut jama' maka apapun di atas satu itu dia jama', karena di atas dua itu sudah mengumpulkan jama'. Ala kulli hal, umumul jama' li afradih itu umum untuk seluruh member dari kemajmu'an lafal tersebut. Seperti faqtulul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrikin. Ya. Di sini musyrikin lafalnya apa? Jama' bukan? Jama'. Maka maksudnya kullu musyrik. Ya, kullu musyrik. Taib. Itu ya tadinya ini terpahami umum enggak? Umum. Umumul jama' enggak? Iya, umumul jama'. Jadi setiap afrad atau afrad musyrikin itu masuk ke dalam ayat ini. Itu pemahaman pertamanya. Tapi kemudian lihat konteksnya ini dalam masalah apa dulu? Dalam masalah perang. Misalnya, dalam masalah perang berarti yang dibunuh adalah musyrikin yang memang umum di masalah perang tersebut. Gitu. Bukan buat orang musyrik yang di luar konteks di luar itu enggak? Konteks itu. Kecuali kalau lafalnya qatilu, memerangi di sini bukan membunuh, ini kan faktul. Begitu. Ya, jadi ya jangan ketemu orang musyrik, masih dibunuh. Ya. Terus juga di surat Muhammad, ya, di surat Muhammad ayat awal-awal itu. Sehingga kita lihat di sini, ini memang lafalnya umum, konteksnya khusus dalam peperangan, tapi juga dalam konteks khusus itu mengandung keumuman afrod al-jama' dalam konteks tersebut. Yaitu seluruh apa-apa yang antum lihat, dia adalah musyrik, bunuh dia. Jadi, dan itu pun nanti masih ada pengecualian, mungkin perempuan, anak kecil, orang tua, itu kan ada hadis lainnya, mentakhsis, yang mentakhsis ini, yang itu maksudnya mukhasis munfasil, itu nanti kita bahas di usul fiqh insyaAllah. Begitu. Jadi ketika antum ketemu dengan seorang musyrik di peperangan, dia musyrik dengan salibnya, dengan tengkoraknya atau apa, musyrik dia. Antum bunuh, ya, berarti antum telah mengamalkan umum al-jami' li afradihi. Tapi ketika masih ketemu lagi orang musyrik lagi, antum bunuh lagi dia dalam konteks tersebut. Begitu ya. Taib al-qismu tsalits. Al-qismu tsalits min aqsamil umum umumul jinsi li'a'yanih kama ya'ummu qawluhu la yaqtulu muslimun bikafir jami'a anwa'il qatl wal muslim wal kafir jami'a anwa'il qatli wal muslimi wal kafir. Ahsan. Bagian ketiga dari macam-macam umum, umumul jins li'a'yanil jins, ya, dan anwa'il jins. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yaqtulu muslimun la yuqtalu muslimun bikafirin, la yuqtalu muslimun bikafirin. Orang muslim tidak dibunuh disebabkan pembunuhan terhadap orang kafir. Tidak ada hukum qisas. Jadi kalau ada orang muslim membunuh orang kafir, tidak terjadi hukum qisas. Dan ini jami' mencakup, ini lihat, qatl itu memiliki jenis. Qatl adalah jenis dan memiliki macam bentuk qatl, ya kan? Entah dengan cara digeret, entah dia disembelih, entah dan seterusnya. Kemudian muslim itu mencakup jenis muslim dengan segala anwa'ul muslimin. Kemudian kafir pun begitu, karena kafir ada yang kafir musyrik penyembah berhala, ada yang kafir karena tidak mengikuti kitab samawinya dan seterusnya. Ini semua mencakup umum, padahal dia lafalnya mufrad, tapi mufrad yang dimaksudkan dengannya jenis. Gitu ya. Contoh misalnya alhamdulillah. Alhamdulillah ini dia mufrad bukan? Mufrad. Tapi dia jenis enggak? Jenis. Maka ini masuk dalam umum al-jins li a'yanihi. Gitu. Tapi bisa juga masuk ke dalam umum al-kul li ajza'ihi. Iya. Karena yang maksud muji di sini muji dengan jangan muji tapi habis itu mencela Allah, itu enggak bisa, gitu kan? Begitu. Dia enggak masuk ke dalam umumul jama'. Kenapa? Karena sighahnya bukan sighah al-jama'. Gitu. Contoh lain misalnya, dzalikal kitabu, ini takhsis ya, karena dzalika ini muayyan al-kitab al-Qur'an. La raiba fihi. Ini umum juga. Segala jenis keraguan, ya kan? Berarti ini umum al-jins. Hudal lil muttaqin, huda, petunjuk, ini mutlak atau bisa juga umum lah. Umum dia mana di sini? Huda, petunjuk untuk orang bertakwa. Huda, ya umum jenis. Karena segala jenis petunjuk itu ada di Al-Quran. Lil muttaqin, umum. Umul jami' li afradihi. Karena dia jama', jama'. Ya, dan seterusnya banyak sekali. Begitu. Dilanjutkan. Idza tabayyana hadza. Wa qala al-muallif rahimahullah. إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منه. طيب sebentar. Jika antum sudah paham itu, maka perhatikan. Mukhalafah mutlaqah, menyelisih secara mutlak, itu tidak terjadi di tidak terjadi dengan cara menyelisihi di suatu poin selama sikap menyelarasi dan sikap menyamai itu justru terwujud di poin yang lebih banyak. Paham gak? Misalnya kayak yang semir rambut itu ya, mukhalafah ya, sembarangan. Jadi kita enggak boleh apa satu toh aja gitu, tapi satu toh terus ternyata antum lebih banyak lebih lagi banyak menyerupainya. Ah iya gitu. Misalnya antum melihat oh Nabi SAW menyatakan dianjurkan menyemir rambut karena orang-orang ahli kitab enggak menyemir rambut. Tapi antum semir rambut uban antum. Semir uban ya, bukan nyemir mutlak ya. Semir uban antum. Taib. Tapi di sisi lain, antum pakai baju bola, antum jadi supporter MU, kemudian antum suka sama Guns Roses misalnya ada dan seterusnya. Lah ini malah lebih banyak poin-poin tasyabuhnya dibandingkan mukhalafahnya. Ya enggak? Maka antum enggak bisa dimutlakkan oh antum adalah mukhalif terhadap Yahudi Nasara. Enggak. Enggak bisa diomongin seperti itu. Justru antum lebih cocok disebut antum muwafiq dengan Yahudi Nasara, walaupun ada satu poin yang antum menyelisihinya, gitu kan? Begitu. Jadi tadi ana ulang, fal mukhalafatul mutlaqatu la tahsul bil mukhalafati fi syai'in ma idza kanat al muwafaqatu qad hasalat fi aktsari minhu, fi aktsara minhu. Muwafaqatnya justru lebih banyak. Mukhalafahnya cuma berapa poin toh. Maka antum enggak bisa disebut seorang yang mukhalif secara mutlak, enggak bisa. Istamir. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa innama tahsulu bil mukhalafati fi jamil asyai'i aw fi ghalibiha. Baik, sampai situ. Melainkan mukhalafah mutlaqah. Ya, baru bisa disebut mutlaq mukhalafah gitu. Ketika itu ada di jami'il asya, di seluruh poin mukhalafah. Antum menyelisih seluruh perkara-perkara Yahudi Nasara, baru itu disebut mukhalafah. Au fi ghalibiha, atau di mayoritas poin-poin mukhalafah. Antum menyelisih mayoritas dari karakteristik mereka, maka ini baru disebut mukhalafah. Walaupun mungkin ada muwafaqah di beberapa sisi yang mungkin antum tidak sengaja mungkin. Ya, baik. Istamir. Idzil mukhalafatul mutlaqatu diddul muwafaqatil mutlaqah fala yajtami'an balil hukmu lil ghalib. Nah, kenapa kok beliau menyatakan seperti itu? Karena al mukhalafah mutlaqah itu lawannya dari muwafaqah mutlaqah. Suatu hal yang bertentangan dan mutabadani la yajtami'an. Dua hal yang bertentangan tidak bisa bergabung. tidak bisa melebur satu sama lain. Balil hukmu lil ghalib, melainkan hukum itu terwujud pada mana yang lebih mayoritas. Kalau mayoritasnya antum lebih ke menyelisihi orang-orang kafir, maka antum disebut mukhalif lil yahud wan nasara. Tapi kalau ternyata mayoritasnya antum malah lebih pro atau lebih banyak menyerupai mereka, maka antum musyabih, muafiq terhadap mereka. Jadi hukum itu lil ghalib. Dan memang dalam banyak masalah al-hukum lil ghalib. Ketika memang tidak memungkinkan jami' maka hukum lil ghalib. Taib. Istamir. Wa hadha tahqiqun jayyid lakinnahu mabniyun ala muqaddimatin wa huwa anna al-mafhuma min al-lafz al-mukhalafati 'inda al-itlaqi ya'ummu al-mukhalafatu fi 'ammati ya'ummu al-mukhalafata ya'ummu al-mukhalafata fi 'ammati al-umur adh-dhahirah. Fa'in. Baik, tapi saya di situ aja. Ya, ala kulli hal kita bahas ini juga agak riuh juga pikiran kita. Tapi tadi, insya Allah poinnya sudah antum tangkap. Seseorang tidak bisa. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah menata premis-premis sampai beliau memastikan bahwa mukhalafah yang dimaksud dalam hadis, walaupun konteksnya khusus, tapi dalam hadis ini mukhalafah yang bersifat ammah. Mukhalafatul kulli jami'i juz'iyatil mukhalafah. Dan seseorang tidak bisa disebut mukhalif terhadap musyrikin sampai dia menyelisihi total atau kebanyakan dari perkara orang-orang musyrik, baru bisa dibilang mukhalif terhadap mereka. Adapun kalau masih nisf ya 50-50, maka ini enggak bisa disebut mukhalif. Ya begitu, wallahu ta'ala alam. Cukup sampai situ insyaallah ta'ala. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك